السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita melanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang tidak diketahui kecuali oleh Allah berdasarkan surat Luqman. Innallaha indahu ilmus sa'ah, di sisi Allah lah ilmu tentang sa'ah, hari kiamat. Berarti selain Allah tidak akan ada yang tahu kapan hari kiamat tiba. Kemarin kita bahas manusia paling mulia berhadapan dengan malaikat paling mulia. Berdua mereka, yang satu mewakili manusia, yang satu mewakili malaikat. Dua-duanya paling mulia, dan dua-duanya tidak tahu kapan kiamat tiba. Wa yunazzilul ghaiz, dan hanya Allah lah yang menurunkan ghaiz. Kenapa ghaiz bukan mator? Nanti akan dibahas oleh beliau. Karena ghaiz hujan, mator juga hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan seseorang tidak akan tahu apa yang akan dia lakukan besok. Yang terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamu, seseorang tidak akan tahu di bumi mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir, sungguh Allah maha alim, maha khabir. Apa bedanya alim dengan khabir? Sudah kita bahas ya. Alim tentang zahirnya, khabir tentang batinnya. Ayat ini menjelaskan lima macam perkara. Lima perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah. Yang pertama, ilmu sa'ah. As-sa'ah yang artinya waktu, jam, zaman. Yang dimaksud oleh Allah adalah hari kiamat. Fa ilmu sa'ah mabda'u miftahin li hayatil akhirah. Hari kiamat ini merupakan awal kehidupan akhirat. Ketika hari kiamat belum tiba, maka belum ada alam akhirat, kecuali pribadi masing-masing. Karena kiamat, ada kiamat kubra, ada kiamat sukara. Kiamat kubra, ya kiamat itulah, kiamat besar. Kiamat kecil, apa? Iya, matinya seseorang. Misal saya meninggal, berarti kiamat bagi saya. Kiamat karir saya, kiamat cita-cita saya di dunia, kiamat badan saya, kiamat harta saya, sudah bukan milik saya lagi. Jika saya mempunyai harta miliaran, maka ketika nyawa saya lepas dari jasad saya, detik itu harta itu sudah bukan milik saya lagi. Oleh karena itu, kalau disedekahkan, ya bukan saya yang dapat pahala, karena sudah bukan harta saya lagi. Ketika seseorang meninggal, maka hartanya adalah milik ahli waris. Jika disedekahkan, maka yang dapat pahala adalah ahli waris, bukan mayat. Kecuali jika mayat itu berwasiat, tolong kalau aku mati berikan masjid sekian juta, tentu dapat pahala. Ya. Dan itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Adapun kiamat besar, kiamat sugro, hancurnya jagat raya alam semesta ini. Kalau kiamat kecil, hancurnya seseorang. Dan itu kan mirip-mirip ya. Ketika kita mati, ya hancur semua yang berhubungan dengan kita. Orang lain masih belum hancur, kitanya yang hancur. Dari mulai harta, badan, cita-cita, karir, jabatan, semua. Apa yang sifatnya dunia hancur. Yang tersisa adalah amal kita, kebaikan kita, yang selama ini kita tidak hiraukan, yang selama ini kita sepelekan. Justru itu yang kita bawa sampai mati. Yang selama ini kita besar-besarkan, proyek kita, bisnis kita, karir kita, jabatan kita, hilang ketika kita mati. وَسُمِّيَتْ السَّاعَةُ بِهَذَا لِأَنَّهَا سَاعَةٌ عَدِيمَةٌ. Dan hari kiamat itu disebut dengan saat, waktu, karena ini waktu yang sangat besar, saat terbesar, ya, peristiwa terbesar. Peristiwa meletusnya gunung, peristiwa besar. Peristiwa tsunami, peristiwa yang lebih besar lagi. Peristiwa perang dunia, peristiwa besar. Itu semua kalah dengan peristiwa hari kiamat. Peristiwa terbesar. Waktu di mana waktu terbesar. Ya. Oleh karena itu, sholat sering dikatakan sebagai bacaan. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Bacaan subuh itu disaksikan oleh dua kelompok malaikat. Kenapa sholat disebut bacaan? Karena bacaan terbesar itu di dalam sholat. Kita baca Al-Quran sambil nunggu qomat, tidak mengganggu yang lain ya, dengan gerakan bibir saja, bagus. Kita baca ketika di masjid, kita baca ketika di rumah, bagus. Kita baca saat sholat, ini yang paling besar. Maka sholat disebut sebagai bacaan. Ya. Nah, di sini hari kiamat disebut sebagai waktu. Karena waktu terbesar, as-sa'ah. Yuhaddadu biha jami'un nas. Dengan kiamat tersebut hancurlah seluruh manusia. Gunung, laut, bumi, langit, bintang, planet, matahari, bulan, tidak ada yang bersisa. Kecuali kalau Allah, jelas. Selain Allah, ada yang tidak dihancurkan oleh Allah. Ada berapa? Ada 7. Surga, neraka, arsy, kursi, lauh mahfud, as-sur, al-qalam, pena. 7 benda inilah, 7 makhluk inilah yang oleh Allah tidak dihancurkan. Berarti lafaz kullu syai'in halikun ila wajhahu, segala sesuatu akan hancur kecuali wajah Allah, ini tidak mutlak. Artinya masih ada yang lain. Ya. Yeah. Wa hiya al-haqqah wal waqi'ah. Nama lain hari kiamat, al-haqqah, al-waqi'ah, al-qari'ah. Ya. Yeah. Sesuatu yang mengetuk, menggetarkan hati. Kejadian, waqi'ah, kejadian. Kejadian terbesar. Dari semenjak diciptakannya langit dan bumi sampai akhir zaman, kejadian terbesar adalah hari kiamat. Tidak ada yang lebih besar dari itu. Dan tidak akan ada yang selamat, satupun, kecuali 7 makhluk Allah tadi. Wasa'atu ilmuha indallah. Ilmu tentang hari kiamat ini hanya ada di sisi Allah. Tidak ada yang tahu. Ya. Maka innahu la'ilmus sa'ah, ketika Allah menceritakan tentang Nabi Isa bahwa Nabi Isa adalah ilmunya hari kiamat, itu keliru kalau yang dimaksud Nabi Isa itu mengetahui tentang hari kiamat. Para pendeta, para pastor yang baca Al-Quran senang membaca ayat itu. Ya. Dan mereka mengatakan Al-Quran mengakui ketuhanan Nabi Isa. Al-Quran mengakui ketuhanan Yesus. Karena dikatakan hanya Allah yang mengetahui, yang punya ilmu hari kiamat. Sementara Isa dikatakan innahu la'ilmus sa'ah. Nabi Isa itu ilmunya hari kiamat. Apa yang dimaksud? Ilmu di sini tanda. Tanda dekatnya hari kiamat. Bukan Nabi Isa mengetahui kapan hari kiamat tiba. Bukan sama sekali. Hanya Allah yang tahu. Tetapi turunnya Nabi Isa merupakan tanda bahwa hari kiamat sebentar lagi akan tiba. Maka dikatakan wa innahu la'ilmus sa'ah. Bukan yang dimaksud, bukan berarti Nabi Isa mengetahui tentang hari kiamat, tidak sama sekali. La yadri ahadun mata taqumu illallah. Tidak ada seseorang yang tahu kapan kiamat terjadi kecuali Allah. Yang diketahui oleh Nabi hanya tanda-tandanya. Tanda dekatnya hari kiamat. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Apa tanda kecil? Sudah kita saksikan. Sedang kita saksikan. Sebagiannya, tidak semuanya, ya. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Bid'ah di mana-mana. Munculnya arwai bid'ah. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang Islam, tetapi dia berbicara atas nama Islam. Munculnya al-asagir, ahlul bid'ah. Ya. Yeah. Dunia dicari dengan, salah satu ciri dekatnya hari kiamat, dunia dicari dengan amal akhirat. Nah, Jika antum melihat ada orang mencari dunia, mencari uang, mencari jabatan, karir, dengan amal akhirat, dengan sholat, dengan puasa, dengan zikir, dengan wirid, dengan ayat-ayat Al-Quran, tapi yang dicari dunia, maka inilah tanda dekatnya hari kiamat. Sudah terlihat? Iya, kita saksikan hari ini. Ayat-ayat dipakai untuk mencari dunia. Ya. Amalan-amalan akhirat dicari untuk dipakai untuk mencari dunia. Ada tanda kecil yang belum kita saksikan, yaitu budak-budak perempuan melahirkan tuannya. Adanya penggembala kambing yang bertelanjang dada, tidak pakai baju, tidak pakai sendal, nyeker, tetapi bermewah-mewah dalam bangunannya. Saya kira dua ini belum kita lihat, walaupun ini tanda kecil, bukan tanda besar. Adapun tanda besar, saya kira belum kita lihat satupun. Dari mulai dabbatul ard, binatang melata yang keluar dari dalam bumi, dajjal, Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa, Imam Mahdi, dan seterusnya, kita belum saksikan satupun. Ya. Tanda kecil apa lagi yang sudah kita saksikan? Orang memberikan salam kepada orang yang dikenal saja. Tidak adanya imam tetap di satu masjid, maka orang dorong-dorongan jadi imam. Ya, kamu saja, bapak saja. Ya, ini salah satu tanda kecil dekatnya hari kiamat. Yang kedua, tanzilul ghaiz, menurunkan hujan. Apa yang dimaksud dengan ghaiz? Izalatus syiddah, menghilangkan kesulitan. Ghaiz itu menghilangkan kesulitan. Kalau berbulan-bulan tidak turun hujan, tentu sulit. Cari air susah, debu di mana-mana, kekeringan, ternak-ternak mati, tanaman-tanaman mati, ya kan? Maka dengan turunnya hujan, izalatus syiddah, menghilangkan kesulitan. Wal muradu bihi al-matar, li'annahu bil-matar tazulu syiddatul qahti wal-jadab. Wa idza kana huwa alladhi yanzilul ghais kana huwa alladhi ya'lamu waqta nuzulihi. Di sini tidak dikatakan matar hujan karena apa? Karena hujan matar ada kalanya apa? Justru membuat bencana. Ya. Yeah. Hujan berhari-hari tidak berhenti-berhenti, timbul bencana. Oleh karena itu, Al-Quran tidak menyebut matar. Sebagaimana Nabi juga tidak menyebut matar. Tetapi beliau menyebut Al-Ghais. Ya. Ghais ini hujan yang bermanfaat. Ya. Oleh karena itu, ketika turun hujan, kita disunahkan membaca Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan ini curahan hujan yang membawa manfaat. Nah, sekali lagi, berapa banyak hujan membawa malapetaka, kebanjiran, kematian, ya. Maka ghais. Saya kira tidak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Mator hujan, gois hujan juga. Ya. Inilah bahasa Arab. Bahasa yang sangat kaya. Mator bisa bermanfaat, bisa membahayakan. Gois pasti bermanfaat. Ya. Karena Allah punya ukuran. Allah menurunkan gois itu punya ukuran. Yang dibutuhkan oleh bumi, yang dibutuhkan oleh tanaman, yang dibutuhkan oleh manusia. Adapun mator terlalu banyak bisa mendatangkan musibah. Wal mataru nuzuluhu miftahun li hayatil ardi bin nabat. Hujan turun itu merupakan kunci kehidupan untuk menghidupkan bumi ini. Bumi dikatakan hidup kalau kalau ada tanam-tanamannya, tumbuh-tumbuhannya. Kalau tidak ada tanaman dikatakan bumi mati. Bumi yang gersang dikatakan mati. Wa bihayatin nabat yakunul khairu fil mar'a wa jami'u ma yata'allaku bimasalihil ibad. Dengan hidupnya tumbuh-tumbuhan itu, maka kebaikan akan muncul. Maka tanam-tanaman akan tumbuh sehingga manfaat itu dirasakan oleh para hamba, oleh manusia. Ya. Yeah. Kemudian beliau membawakan hadis sahih riwayat Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisatis sanatu alla tumtaru." Yang disebut sanah, sanah bisa berarti tahun, bisa berarti musim kering, kemarau panjang. Tidak disebut kemarau panjang, alla tumtaru, itu bukan karena kalian tidak dihujani. Bukan kalian tidak mendapatkan hujan. Innama sanah antumtaru wa la tambutul ardu syai'a. Tetapi kemarau yang sesungguhnya adalah kalian mendapatkan hujan tetapi bumi tidak menumbuhkan apapun. Nah, ini musibah. Ya, hujan turun tapi tetap gersang. Hujan turun tapi tanam-tanaman enggak ada. Justru malah mati. Nah, itu. Nah, karena itu sekali lagi bahwa beda antara al-matar dengan al-ghais. Dan ini hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang menciptakan. Ya. Maka ramalan ini, ya namanya ramalan ya, bisa benar, bisa salah. Yang tahu Allah kapan masjid kita ini akan terkena air hujan, hanya Allah yang tahu. Ya. Yang ketiga, ilmun ma fil arham, mengetahui apa yang ada di rahim. Ini pun hanya Allah. Di mana? Di perut wanita, bukan hanya manusia, ia hewan, ia jin, ya. Adapun malaikat tidak, malaikat tidak berkembang, tidak melahirkan. jin, manusia, hewan. Itu punya rahim. Dan Allah mengetahui, hanya Allah yang mengetahui. Fala ya'lamu ma fil arham illa man khalaqaha. Tidak mungkin mengetahui apa yang ada di rahim kecuali zat yang menciptakan rahim tersebut. Siapa yang menciptakan rahim? Allah. Maka hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di rahim. Beliau membahas permasalahan yang waqi' terjadi. Apa? Saya bacakan. Innahum saru ya'lamuna dzakara minal unsa fir rahim. Hari ini banyak orang yang tahu bayi yang masih ada di perut itu laki apa perempuan. Fahal hadza sahih? Apakah ini benar? Apakah ini berarti membatalkan ayat tadi? Ayat tadi mengatakan hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di rahim. Ini gimana nih? Kita bandingkan jawaban beliau ini dengan jawaban beliau, komentar beliau ketika beberapa murid beliau mendatangi beliau dan mengatakan bahwa ada 3 astronot Amerika yang sudah sampai ke bulan. Tanpa pikir panjang beliau mengatakan, aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Nah, mari kita bandingkan dengan jawaban beliau ketika disodorkan kenyataan ini. Ya Syekh, hari ini dengan alat tertentu para dokter bisa tahu bahwa bayi yang ada di rahim ibu fulan ini ternyata laki-laki atau perempuan. Ya. Apa jawab beliau? Inna hadzal amra waqi'. Ini terjadi, ini benar. Beda dengan kasus tadi. Beliau langsung mengatakan, aku tidak percaya. Dan terbukti kan? Kebohongan mereka terbukti. Adapun ini, beliau percaya. Wala yumkinu inkaruhu, tidak mengingkari. Dan ini tidak pantas diingkari. Dan ini bukan berarti bertentangan dengan ayat itu. Lakinnahum la ya'lamuna dzalika illa ba'da takwinil janin. Karena yang mereka ketahui itu setelah janin itu berbentuk. Setelah janin itu sempurna. Coba sebulan. Bisa enggak di USG? Ya. Ibu telat nih sebulan, alhamdulillah hamil positif, ya. Laki apa perempuan dok ya? Nah, insya Allah nggak tahu. Insya Allah nggak tahu, ya. Diketahui jenis kelaminnya itu setelah beberapa bulan, mungkin 5 bulan, mungkin 6 bulan, mungkin 7 bulan, mungkin 8 bulan. Ya semakin tua semakin mudah diketahui. Kan semakin sempurna, kan hanya difoto, ya kan? Hanya difoto. Dan gambarnya itu kelihatan. Oh, ini jenis kelaminnya perempuan. Oh, ini jenis kelaminnya laki-laki. Ya. Maksud Allah dalam surat Luqman tadi, rahim yang baru sebulan atau bahkan belum dibuahi. Ada anak perempuan nih, umur 6 tahun. Nah, dari rahim anak perempuan ini, nanti melahirkan berapa anak kalau nikah, Allah sudah tahu. Ya. Kalau di USG bisa tahu gak itu? Ya. Anak perempuan umur 6 tahun di USG. Yo. Oh nanti ini anaknya 7. Oh ini anaknya 5. Enggak tahu kan? Ah itu yang dimaksud. Ya. Maka berapa banyak orang yang seolah membela ayat Allah, tetapi justru dia tidak faham terhadap ayat itu. Jangan pakai USG, itu kufur, itu bertentangan dengan surat Luqman. Hanya Allah yang tahu mau laki mau perempuan. Dokter dengan alat apapun enggak mungkin tahu. Nah, ini keliru. Ini keliru. Ya. Oleh karena itu ayat harus difahami, hadis harus difahami dengan benar. Kalau pemahamannya salah, maka menjadi buruk. Ya. Jadi diperolok-olok oleh orang kafir. Lihat kaum muslimin. Ya kan? Enggak percaya, ketinggalan zaman, tidak mengikuti zaman, tidak mengikuti kemajuan. Padahal Islam tidak melarangnya. Gitu. Kecuali yang jelas-jelas. Dan itu dibantah seperti tadi. Bahwa tidak mungkin manusia bisa sampai ke sana. Berdasarkan ayat-ayat, berdasarkan sabda Nabi. Dan ternyata terbukti mereka bohong. Ya. Wadhuhuri dhukuratihi au unusatihi. Dan terlihat jelas apakah bayi itu laki-laki atau perempuan setelah janin itu sempurna. Walil janin ahwalun ukhra la ya'lamunaha. Janin juga mempunyai keadaan-keadaan tertentu yang tidak mungkin diketahui oleh para dokter, yang tidak mungkin bisa dilihat oleh alat apapun. Allah mengetahuinya. Kapan akan lahir? Ya. Kalau lahir nanti hidupnya berapa tahun? Walaya'lamuna hal yakunu syakiyan aw sa'idan. Nanti kalau hidup dia menjadi orang yang bahagia apa celaka. Walaya'lamuna hal yakunu ghaniyan am faqiran. Nanti kalau dewasa dia akan kaya apa miskin dan lain-lain, tidak ada yang tahu kecuali Allah Rabbul Alamin. Ya, itu yang dimaksud. Idan aktsaru muta'alliqatil ilmi fima yata'allaqu bil ajinnati majhulun lil khalqi. Dengan demikian umumnya apa yang bersangkut paut dengan janin itu tidak diketahui oleh manusia. Ya. Yang diketahui sedikit sekali. Oh, gerak-gerak nih. Oh, gerak-gerak berarti hidup. Ini enggak ada gerakan, sudah berhari-hari. Ya. Dimungkinkan ini meninggal bayinya di dalam. Ya. Oh, kepalanya tidak di bawah tapi di atas. Oh, begini sedikit. Sedikit sekali. Ya. Dengan ilmu pengetahuan, dengan dunia kedokteran, akhirnya bisa mengetahui hal-hal tertentu yang berhubungan dengan janin, dan itu sedikit sekali. Sementara yang diketahui oleh Allah tidak terhingga, tidak terbatas. Dari mulai kapan lahirnya, operasi atau tidak, nanti berapa tahun hidupnya, nanti menjadi orang kaya apa miskin, nanti amalnya seperti apa, sholat berapa kali, meninggalkan sholat berapa kali, berzina apa tidak, minum khamr apa tidak, semuanya diketahui oleh Allah. Dan sampai akhirnya dia mati, disiksa di kubur apa tidak, masuk surga apa masuk neraka, semuanya diketahui oleh Allah. Bahkan bukan hanya diketahui, tapi ada empat kan? Bukan hanya diketahui oleh Allah, tapi juga dicatat. Ya. Selain Allah tahu, Allah juga nyatat. Dua. Yang ketiga, diciptakan oleh Allah. itu ciptaan Allah. Ya. Dia begini, dia begitu, itu ciptaan Allah. Dia kaya, dia miskin, itu ciptaan Allah. Ya. Yang terakhir, kehendak Allah. Itu dikehendaki oleh Allah. Ya. Empat rukun takdir. Jadi takdir yang menimpa diri kita itu memenuhi empat syarat itu. Sudah diketahui oleh Allah, sudah ditulis oleh Allah, itu ciptaan Allah, dan apa tadi? Kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Yang keempat, ilmun ma fil ghad, mengetahui apa yang terjadi besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, tidak ada orang yang tahu apa yang akan dia lakukan besok, hanya Allah yang tahu. Wahada miftahul kasab fil mustaqbal, usaha yang akan dia lakukan besok, lusa, bulan depan, tahun depan, manusia hanya bisa bercita-cita, merencanakan. Allah mengetahuinya. Ya. Bahkan kadang-kadang mengusahakan saya tidak. Ya. Besok mau kemana? Enggak tahu. Belum punya rencana. Ya. Jadi berencana saja enggak tahu. Gitu. Ada yang berencana, besok saya mau ke anu, besok saya mau ke sini. Bisa terjadi, bisa tidak, terserah Allah. Wa idza kanal insanu la ya'lamu ma yaksibu li nafsihi fa'adamu ilmihi bima yaksibuhu ghairuhu awla. Kalau seseorang saja tidak tahu apa yang akan dia lakukan besok, lebih-lebih lagi apa yang akan dilakukan oleh orang lain, lebih tidak tahu lagi. Maka para dukun, paranormal, juru ramal ini menyalahi. Ya. Coba, Dek, tanganmu bawa ke sini. Oh. Kalau ngelihat tanganmu ini kayaknya kamu nanti jadi pegawai. Ya. Kamu peruntungannya begini, begini, begini. Nasibnya begini, begini. Coba orang ini, kalau bapak, kayaknya gelagapan. Mestinya kan orang lain saja tahu, apalagi dia. Kan macam begitu. Ya. Coba ditanyakan. Ya. Kalau bapak gimana? Besok gimana? Nasib bapak? Insya Allah gak siap. Gitu. Padahal, jelas, apa yang diucapkan oleh beliau sangat tepat. Kalau dirinya saja tidak tahu, apalagi orang lain. Ya. Kalau katanya tahu orang lain nasibnya nanti, apalagi dirinya. Tapi kenyataan mereka tidak tahu. Maka menghadapi para dukun yang sok tahu seperti itu, hadapkan dengan sesuatu yang sangat mudah. Yang mudah sekali, yang insya Allah pasti mereka tidak bisa jawab. Mereka tahu barang hilang di sini, di situ, tahu meramal begini, begitu. Kejauhan kan? Nah, ini aja yang di depan mata bapak, ya. Di saku baju saya ini kan di depan mata bapak kelihatan, ya. Ini ada uang berapa di saku baju saya? Ya, seolah nggak bisa jawab, gelagapan. Ya, jinnya nggak siap, setannya nggak siap. Gitu. Ya, kan mudah sekali. Kalau yang jauh-jauh tahu, tentu yang di saku baju saya lebih tahu. Kan begitu. Ah, ternyata tidak tahu. Ini bukti bahwa mereka dusta, bohong, kadzdzab. Wajib bagi kita untuk mendustakannya. Haram bagi kita mempercayainya. Dan terancam kufur. Kita percaya dengan ramalan ucapan para dukun, terancam kufur. Bagaimana kalau ada orang mengatakan ana a'lamu ma fil ghad? Saya tahu apa yang akan saya lakukan besok. Besok saya akan ke tempat ini, besok saya akan ke tempat si fulan, saya akan membaca ini, saya akan menziarahi kerabat saya dan seterusnya. Beliau menjawab, qad yajzamu bi annahu sayamal. Itu hanya rencana. Itu baru cita-cita. Walakin yahulu bainahu wa bainal amal mani'. Berapa banyak orang yang terhalang oleh sesuatu. Ya, sudah direncanakan jauh-jauh hari, gagal. Ya, sudah diusahakan berbulan-bulan, tidak kesampaian. Dan itu terjadi. Yang terakhir, ilmu makanil maut, di mana kita mati juga tidak tahu. Ya, apakah di Jakarta ini, apakah di Surabaya, apakah di Mekah, apakah di Madinah, kita tidak tahu. Maka kemarin kita bahas salah satu kesalahan kita mempersiapkan apa kemarin? Kuburan, ya, karena menyalahi ini. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Satu tanda hari kiamat adalah matahari terbit dari barat. Apakah maksudnya mataharinya atau ajaran Islam berkembang di negara barat? Saya kira ini terlalu jauh, ya. Matahari betul-betul terbit dari barat. Bukan ajaran Islam berkembang di barat. Tidak ada tafsiran para ulama seperti itu. Itu tafsiran yang takwilan yang batil. Merubah makna. Matahari ya matahari. Enggak ada matahari dikatakan sebagai salah. Ya. Yeah. Betul-betul matahari terbit dari barat. Mengapa Ibnu Khaldun mengajarkan ilmu kalam sebagai bagian ilmu alat agama Islam? Padahal beliau gurunya Ibnu Hajar Asqalani. Tidak mustahil. Tidak mustahil. Apakah seorang yang alim bermanhaj salaf muridnya pasti mengikuti? Apakah guru yang sesat muridnya pasti ikut sesat di kemudian hari? Lihat Abu Bakar Ibn al-Arabi. Beliau murid siapa? Al-Ghazali. Tapi gurunya Al-Ghazali dikritik habis oleh beliau. Setelah beliau mengenal manhaj yang hak ini. Dan beliau merasa kasihan kepada gurunya Al-Ghazali. Sampai mengatakan, guru kami ingin keluar dari ilmu filsafat itu. Tapi tidak sanggup. Karena guru kami sudah terlalu dalam. Mempelajari filsafat sudah terlalu dalam. Beliau ingin keluar, tapi tidak sanggup. Maka dalam tulisan-tulisan Al-Ghazali, tidak ada yang terlepas dari filsafat. Ya. Padahal dari ucapan beliau, beliau ingin keluar. Secara judul, secara garis besar, secara semangat. Oleh karena itu Al-Ghazali menulis kitab Tahafutul Falasifah, kesesatan orang-orang filsafat. Judulnya, ya, berarti kan semangat beliau mengkritik filsafat, ingin keluar dari filsafat, tapi tetap tidak sanggup. Itulah subhat. Kalau sudah masuk, maka keluarnya sulit. Walaupun sudah ngaji salaf, walaupun sudah ngajar, walaupun sudah bertahun-tahun, kadang keluar lagi. Ya, keluar hizbinya, keluar harokinya. Salatnya sudah nyunak salaf, manasik hajinya sudah nyunak salaf. Ya, nanti menghadapi masalah, keluar hizbinya, keluar harokinya, ya, istilah kita keluar aslinya, ya, keluar kartunya. Oleh karena itu harus terus orang yang dulu pernah terkena syubhat terus duduk di majelis sunnah agar hilang sehilang-hilangnya syubhat itu. Bagi yang belum kemasukan syubhat, tutup telinga rapat-rapat, jangan sampai kepala kita kemasukan syubhat. Kalau sudah masuk, keluar lagi sulit. Sulit sekali. Ya. Mohon dijelaskan hadis berikut. Aku menjenguk ke surga dan aku melihat kebanyakan penghuninya orang-orang miskin. Aku menjenguk neraka dan melihat kebanyakan penghuninya kaum wanita. Sahihkah hadis ini? Sahih. Sahih. Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan lain-lain meriwayatkan hadis ini. Ya. Oh, kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang miskin dan kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Ya. Apa yang dimaksud dengan Al-Qur'an itu makhluk versi Mu'tazilah dengan Al-Qur'an itu kalamullah versi Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tidak pakai versi, ya. Kita yakini bahwa Al-Qur'an itu kalamullah. Ini yang benar. Al-Qur'an makhluk, batil. Ya, batil. Yang dimaksud oleh mereka makhluk karena bukan Allah. Bukan Allah berarti makhluk. Adapun Ahlus Sunnah membahas dengan rinci. Al-Quran memang bukan Allah, tapi kalam Allah. Kalam Allah, suara Allah, ucapan Allah kan menyatu pada diri Allah. Maka tidak boleh dikatakan makhluk. Dalam Islam tidak mengenal istilah abstain. Yang ada adalah ya atau tidak. Mohon penjelasan. Dalam kebenaran maksudnya. Tidak mungkin kebenaran ini kita tidak berpihak. Ya. Gimana nih? Usul ini sunnah apa bid'ah? Enggak tahu dah. Abstain aja saya. Nah, ini enggak boleh. Ya, kita harus tahu itu sunnah apa bid'ah. Gitu. Kalau ada orang meninggal, gimana nih? Ditahlilkan apa jangan? Nah, terserah dah. Saya absen. Enggak boleh. Kita harus tahu mentahlilkan orang mati itu sunnah apa bid'ah. Itu maksudnya. Ya. Adapun urusan dunia tentu. Ya. Urusan dunia kan banyak yang kita tidak tahu dan itu tidak wajib. Ya. Di mana si fulan ini kita terima apa jangan sebagai karyawan kita? Wah, saya enggak tahu. Terserah bapak aja. Tentu ini boleh. Bukan urusan hak dan batin. Apakah ada larangan dalam Al-Quran dan hadis tentang menyuap? Ya. Ar-rasi wal murtasi fahuma finnar. Yang menyuap dan yang disuap, dua-duanya terancam neraka. Apa yang dimaksud menyuap? Memberikan uang agar kita mendapatkan sesuatu yang itu bukan hak kita. Adapun memberikan uang agar kita mendapatkan hak kita, itu bukan menyuap. Ya. Saya akan mendapatkan SIM kalau saya ikut ujian. Ya. Kemudian lulus ini itu tes. Ya. Saya enggak ikut ujian, saya enggak ikut tes, tapi saya dapat SIM. Karena apa? Karena saya bayar 1 juta misalnya, itu suap. Ar-rasi wal murtasi fahuma finnar. Adapun kita sudah berhak, tes kita ikut, lulus, nulis ini semua jauh bagus semua, sudah enggak ada yang kurang lagi, tapi suruh datang lagi, enggak dapat lagi, lalu kita diminta uang 1 juta, kita kasih, maka ini bukan suap. Ya, mengambil hak kita, kita dizolimi. Dizolimi kan tidak dosa. Yang dosa yang mendolimi. Ya. Jadi memberikan uang ada kalanya halal, ada kalanya haram. Adapun yang menerima pasti haram. Yang menerima yang disuap pasti haram. Ya. Ya. Sama seperti itu. Sama. Apakah itu hak kita atau tidak? Ya. Kalau secara aturan itu tidak boleh, harus sidang karena kita melanggar, ya kita harus sami'na wa ata'an. Kalau kita memberikan uang agar kita tidak ditilang padahal kita salah, suap. Ya. Kecuali kita tidak tahu, ya. Kita enggak tahu, betul-betul enggak tahu. Kita melanggar lampu merah, kita terjang, lalu di stop polisi. Gimana nih? Gimana apanya, Pak? Ya mau bayar di sidang apa di sini? Kalau di sidang gimana? Ya jauh sana. Kalau di sini ya sama saya. Sama saja. Ya sama saja. Ya, saya kan petugas. Gitu, Pak, ya? Iya. Ah, kita betul-betul enggak tahu, kan kita enggak tahu, kita bukan petugas, ya. Kalau dia memang benar seperti itu, ya itulah aturan dia. Ya. Kalau memang enggak tahu. Ya. Apabila kita menemukan seseorang di sekitar kita melakukan kemaksiatan, apakah wajib bagi kita menegur? Apakah berdosa jika kita membiarkan? Tergantung keadaan kita. Kalau yang bermaksiat itu istri kita, anak kita, bawahan kita, pembantu kita, wajib. Tapi tetangga, teman jauh, tidak wajib. Tidak wajib bukan berarti tidak boleh. Baik, bagus. Tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Tetapi tidak wajib. Adakah dalil tentang pelarangan mencukur rambut hingga botak? Ya. Ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena membutaki kepala, mencukur habis rambut kita hanya boleh dalam dua hal. Satu, ketika bayi umur 7 hari akikah bersamaan dengan akikah. Yang kedua, ketika tahalul umrah atau haji. Di luar keadaan dua ini haram, tidak boleh, dan itu bagian dari peribadatan. Ya, maka kita lihat torekot-torekot sufia, kemudian agama-agama tertentu itu beribadah dengan cara menggunduli rambut. Ya, tidak boleh. Jangan ya, jangan ya. Saya kira 5 mili terlalu pendek. Mungkin beberapa senti gitu ya. Mohon penjelasan tentang zakat pensiun. Tidak ada. Tidak ada zakat pensiun, zakat gaji, zakat dapat warisan, zakat dapat hadiah, tidak ada. Yang ada ketika kita punya uang, berarti kita punya emas. Ketika kita punya emas, berarti kita wajib mengeluarkan zakat berapa persen? 2,5%. Kapan? Kapan? Setelah harta itu kita miliki selama setahun. Baru dapat warisan 1 miliar. Wajib kita keluarkan 2,5%? Tidak, nanti setahun lagi. Atau dikumpulkan dengan haul kita yang ada. Kan masing-masing kita punya haul. Si A haulnya bulan Syawal, si B haulnya bulan Ramadan, si C haulnya bulan Rajab. Nah, saya haulnya bulan Sya'ban misalnya. Saya mengeluarkan zakat saya setiap Sya'ban. Gitu ya. 4 bulan sebelum Sya'ban saya dapat warisan. Saya masukkan di Sya'ban. Saya keluarkan harta itu di Sya'ban. 2,5% bersama dengan harta saya yang lain. Paham ya? Mana yang lebih rajih, dalil mengenai sholat 2 rakaat, duduk iftiras atau duduk tasyahud di akhir sholat? Ini khilaf yang sangat panjang. Ya, ini khilaf yang sangat panjang. Saya kira khilaf ini selesai dengan sabda Nabi SAW, ucapan Wa'il bin Hujair bahwa Nabi duduk tawaruk. Bahwa Nabi duduk tawaruk. Kapan? Ketika saat beliau menjelang salam. Ya. Ini riwayat An-Nasa'i. Bagaimana timbangan dalam syariat mengenai azan dengan mikrofon? Enggak masalah, ini bukan bid'ah. Karena kaidahnya begini. Sesuatu yang sudah tercapai di zaman Nabi dengan satu cara, maka kita tidak boleh menempuh cara lain. Misal, di zaman Nabi para sahabat ketika sholat sudah lurus apa belum? Sudah rapat apa belum? Sudah, tercapai sudah. Apakah Nabi caranya pakai garisan? Soft garis itu? Jawab tidak. Ya, maka menempuh cara lain tidak dibenarkan. Cara yang ditempuh oleh Nabi SAW adalah dengan mentarbiyah para sahabat. Sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram, luruskan, rapatkan. Ini cara yang ditempuh oleh Nabi. Nah, kita pakai cara lain. Daripada capek ngingetin lurus rapat, ya, dibikin jeglongan aja itu kakinya itu. Jadi kakinya pasti di situ. Ya. Ini enggak boleh. Ya, daripada capek lurus rapat. Kalau begitu kan paling lurus kan? Digaris atau digaris selama ini kan banyak garis. Enggak bermanfaat. Ya, hampir seluruh masjid ada garisnya. Apakah seluruh masjid lurus salatnya? Tidak. Ya, ini sudah tercapai di zaman Nabi. Ya. Kemudian persatuan umat, kejayaan umat, itu sudah tercapai di zaman Nabi dengan satu cara. Cara sunnah, cara manhaj, cara akidah. Nah, kita memakai cara lain, cara demokrasi, cara pemilu, enggak boleh. Karena sudah tercapai di zaman Nabi. Nah, kecuali cara itu belum tercapai, tujuan itu belum tercapai, apa? Pengeras suara. Ya. Yeah. Nabi ingin suara azan terdengar kemana-mana. Buktinya beliau memilih Bilal, Abu Mahdura, Ibnu Ummi Maktum, sahabat-sahabat yang suaranya lantang. Berarti beliau ingin suara azan itu terdengar kemana-mana. Keinginan beliau ini belum terlaksana, buktinya ya sekitar itu saja. Ya kan? Nah, sekarang dengan cara lain lebih mudah, tentu boleh. Tentu boleh. Atau mubaligh, ya. Di zaman Nabi harus dengan cara mubaligh. Jadi kalau Nabi Allahu Akbar, maka di belakangnya teriak Allahu Akbar. 10 meter dari situ teriak lagi Allahu Akbar. 10 meter dari sana teriak lagi Allahu Akbar. Karena kalau mengandalkan suara Nabi saja, yang saf ke-50, saf ke-70 enggak dengar. Ya. Nah, belum tercapai kan? Nah, dengan pengeras suara ini tercapai, tentu boleh. Ya. Dan itu bukan bagian dari ibadah. Yang ibadah adalah azannya. Hayya 'alas shalah 3 kali, itu bid'ah. Ya. Allahu Akbar cuman sekali, itu bid'ah. Ya. Adapun memakai pengeras tidak. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.